سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى وبلغني عن المهدي رحمه الله تعالى dan telah sampai kepadaku dari Al-Mahdi, salah satu dari Khalifah Bani Abbasiyah. Beliau bercerita annahu qala ma fadha'a abi, yakni al-wafiqa illa syaikhun ji'a bihi minal musisah. Al-Mahdi bercerita tidaklah yang mengejutkan, yang menyadarkan atau membuat buruk keadaan ayahku. Yang dia maksud adalah al-wafiq, al-wafiqu billah atau al-wafiqu billah. Nah, al-wafiqu billah juga khalifah dari Bani Abbasiyah. Kecuali seorang syekh yang didatangkan dari daerah Musisah. Famakatha fi sijni muddatan. Kemudian syekh tersebut mendekam di dalam penjara beberapa waktu lamanya. Karena memang pada masa itu barakallahu fikum, ulama-ulama yang tidak pro, naam, kekuasaan yang tidak pro pertahanan, ya, mereka akan dipenjara. Khususnya barakallahu fikum terkait dengan ideologi negara saat itu yang menganut barakallahu fikum ideologi Jahmiyah ataupun Mu'tazilah. Nah, sehingga banyak ulama-ulama yang menjadi korban dan itu pun menimbulkan fitnah di kalangan ahli ilm barakallahu fikum. Iya. Ada yang mereka barakallahu fikum terbawa sehingga mengikuti. Ada juga di kalangan mereka barakallahu fikum yang terpaksa mereka mengambil uzur sehingga menyatakan ya pengikrarannya terhadap ideologi yang sesat tersebut. Ada juga barakallahu fikum yang mereka melakukan ma'arif atau tauriyah. Nah, ucapan yang bermakna ganda untuk mengelabui barakallahu fikum aparat-aparat pemerintah yang memaksa naam para ulama-nya untuk mengikuti ideologi sesat pada saat itu. Barakallahu. Dan yang paling kenceng adalah mereka-mereka yang dengan tegas dan terang-terangan mengatakan barakallahu fikum, na'am, tidak. Barakallahu fikum. Walaupun konsekuensinya ada yang dibunuh, walaupun konsekuensinya ada yang dipenjara. Seperti Imam Ahmad barakallahu fikum dan teman-temannya. Dan di antara kisah-kisah tragis dan menyedihkan pada masa itu adalah kisah yang akan kita baca. Nah. Tsumma inna abi dzakarahu yauman. Kemudian ayahku teringat kembali dengan seorang syekh yang pernah dia penjarakan. Faqala alayya bi syair. Wajib atasku untuk mendatangkan tuan guru yang kemarin atau tempo lalu pernah kita tangkap. Kalian bawa kemari tuan guru. Fa'udhiya bihi muqayyadan. Maka tuan guru tersebut didatangkan dalam keadaan barakallahu fikum terikat tawanan. Nah, tidak diperlakukan dengan manusiawi dan dihormati. Padahal ulama datang dibawa sama pengawal, tangan masih terikat. Nah, padahal ini ulama. Ya, bukan barakallahu fikum pendekar, na'am, atau pemberontak. Tapi seperti itu mereka. Falamma uqiba baina yadayhi sallama falam yuradda alaihi salam atau falam yuradda alaihi salam. Ketika tuan guru tadi dihadapkan di depan sang raja, maka tuan guru pun menyampaikan salam kepada raja tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata sang raja tadi tidak menjawab salam tuan guru. Kayak gak paham. Iya. Nah, entah enggak paham atau karena sombong, ya. Biasa saja diam. Barakallahu, syekhnya menyampaikan salam, raja tadi diam saja. Faqala lahu syekh, ya amiral mu'minin, matta'malta ma'ya adaballahi ta'ala wala adab rasulihi. Maka syekh mengingatkan lagi sang raja, wahai amirul mukminin, anda tidak menyikapi saya sesuai dengan adab yang telah Allah tentukan dan juga adab yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di mana sopan santun anda? Di mana tata krama anda? Adab yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bukankah Allah mengatakan kalau kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau paling tidak yang setimpal. Nah, surat An-Nisa ayat 86. Wa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biraddis salam. Dan Nabi juga memerintahkan kita untuk menjawab salam. Maka raja tadi setelah mendengarkan penuturan tuan guru, faqala lahu wa alaikas salam. Wes. Waalaikas salam. Thumma qala libni Abi Duad, maka sang raja pun mulai berkata kepada penasehatnya. Ini ya biang keroknya ya ini Ibn Abi Duad. Ya, dia ini sumbernya. Barakallahu'alaikum. Dia ini yang mempengaruhi raja secara turun-temurun barakallahu fikum untuk menjadikan ideologi Jahmiyah sebagai ideologi negara. Nah, dikiranya Ibnu Abi Duad orang pinter dengan filsafat dan ilmu kalamnya, ngomongnya kayaknya orang cerdas jenius. Ya, itu anggapan raja. Ibnu Abi Duad ini orang jenius pinter. Dia pun berkata kepada Ibn Abi Duad, salhu. Nah, kamu tanya ini sih. Nah, coba kamu dialog sama dia. Nah, barakallahu fikum. Baik. Pikirannya Ibn Abi Duad akan mengalahkan tuan guru tadi dengan kepandaian filsafatnya. Faqala ya amiral mu'minin, ana mahbusun muqayyadun. Maka tuan guru tadi dengan tenang dia berkata, wahai tuan raja amiral mu'minin, saya ini statusnya masih ditawan dan terikat. Usalli fil habsi bitayammum. Muni'tu al-ma famur biquyudi tuhal. Nah, nanti dulu debat-debat itu ya. Tenang. Wahai tuan raja, saya ini semenjak dalam tahanan sholat dengan menggunakan tayamum. Saya tidak diperkenankan untuk menggunakan air. Tolonglah dengan kemurahan hati Anda, ikatan ini tolong dilepas dulu. Rajanya ini diajari sopan santun sama tuan guru. Gimana cara menyikapi orang tua? Ya begitu-begitu kan juga orang tua harus dihormati. Nah, tawanannya bukan karena maling, bukan karena nyopet. Tawanan politik. Barallah fikum. Nah, kalau zaman sekarang tawanan politik selnya masya Allah. Iya, fasilitas. Barallah fikum. Ini tolonglah saya talinya dilepas dulu tuan raja. Nah. Wa murli bima'in atatahharu wa usalli thumma salni. Tolong, saya diperkenankan untuk bersuci menggunakan air dan saya sholat. Sudah lama, ya gak ketemu sama air. Pengen bersih. Nah, setelah itu semua selesai, silakan Anda mau tanya apa saja, monggo. Tapi tolong ikatan saya dilepaskan. Ya, saya dikasih air, saya pengen bersuci, mandi-mandi. Nah, selama enggak ketemu air, saya sholat. Selesai itu, monggo, silakan mau tanya apa? Barakallah. Qala fa amara fa halla qaidahu wa amara lahu bima'in. Fatawadda'a wa salla. Maka Tuan Raja pun memerintahkan kepada pelayannya untuk melepaskan ikatan Tuan Guru dan memerintahkan Tuan Guru untuk menggunakan air, ya, mandi dan bersuci. Barakallahu fikum. Maka Tuan Guru tadi berwudu, kemudian dia pun sholat. Barakallahu fikum. Setelah Tuan Guru berwudu dan sholat, barakallahu fikum, summa qala li ibni abi du'ah, maka Tuan Raja pun kembali berkata kepada Ibnu Abi Du'at, penasehat kebanggaan dan kesayangannya, salhu, ayo tanya, tanya, nah, tanya Tuan Guru itu. Faqala Syekh al-mas'alatu li. Tuan Guru tadi menjawab, jangan Tuan Raja, saya saja yang bertanya kepada dia. Nah, antum lihat ya, dari awal kemunculan Tuan Guru sampai pada yang kita baca tadi, itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, as-sakinah wal waqar. Ya. Jadi walaupun barakallahu fikum, dia dalam kondisi sebagai tawanan, tapi tetap tenang. Kewibawaan itu tetap ada pada diri beliau. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum, juga menunjukkan bagaimana shalabah, kekokohan jiwa dan batin beliau. Sudah dipenjara sekian lama, itu tetap kokoh jiwanya. Ya. Kalau kebanyakan orang itu baru penjara sebulan sudah, waduh, malu. Gak berani natap wajah orang. Ya, hancur, seolah-olah harga dirinya hancur. Ya, masuk penjara. Penjara itu kan barakallahu fikum bukan hanya siksaan fisik. Yang paling berat itu siksaan mental, pikiran. Memang itu tujuan memenjarakan itu. Bukan fisiknya. Yang menjadi titik utama dalam penjara itu adalah menghancurkan mental seseorang. Nah, khususnya tadi ya, dalam hal yang seperti ini. Biar dia kapok, biar dia merasa hancur, ya, sehingga mengikuti kemauan penguasa saat itu. Tapi tidak sedikit pun berubah pada Tuan Guru. Barakallahu fikum. Mentalnya enggak hancur. Malah antum kelihatan, iya, bagaimana keberanian beliau sedikit demi sedikit menegur dan mengarahkan Tuan Raja. Gak jawab salam saja ditegur sama Tuan Guru. Wahai Tuan Raja, mana adabnya Anda? Mana adab yang di Allah tetapkan? Mana adab yang Rasul tetapkan? Sampaikan kalam Allah, sampaikan kalam Rasul. Ketika mau ditanya, nanti dulu Tuan Raja, saya ini demikian. Diajari adab bagaimana bersikap kepada orang tua. Nah, barakallah. Itu yang perlu kita ya cermati dan kita pelajari dari Tuan Guru tadi, Syekh. Barakallahu fikum. Dan juga yang berikutnya, barakallahu fikum, tidak panik. Ya. Nah. Tidak panik, tenang. Barakallahu fikum. Panik itu bikin ilmu buyar sudah. Barakallahu fikum. Sudah hafalan barakallahu fikum hadis dari tadi sore ke depan blank gara-gara panik. Tapi kalau tenang itu enak menata strategi, menata kata barakallahu fikum. Iya. Jadi bagus pelajaran yang kita ambil dari Tuan Guru tadi barakallahu. Enggak, kata Tuan Guru, saya saja yang tanya. Nah, Tuhan ini. Ta'muruhu antujibani. Ya, Tuan Raja tinggal perintahkan Tuan ini untuk menjawab pertanyaan saya. Faqala sal. Lihat, rajanya nurut saja. Biasanya kan raja kalau seperti itu kan marah. Tuan Guru sudah berhasil menggiring raja tadi. Nurut. Iya, dibilang ini, iya, dibilang ini, iya. Nah, karena tadi ketika masuk itu barakallahu fikum sudah menunjukkan ya, sakinah, al-waqar. Iya, ketenangan, cahaya, keimanan itu kewibawaan nampak walaupun sudah ditahan, diikat, itu tetap cahaya itu ada. Raja saja manut. Tuan Guru yang ngatur, jangan, saya yang tanya, dia yang jawab. Monggo Tuan Raja perintahkan dia menjawab. Maka Tuan Raja mengatakan, sal, sudah, Tuan Guru yang bertanya kepada Tuan ini. Nah, fa'akbala syekh ala ibni abi du'al. Maka Tuan Guru pun syekh menghadap kepada ibnu abi du'al. Itu juga adab dalam berbicara. Ya, menghadap kepada orang yang kita ajak bicara. Faqala akhbirni an hadha alladhi tad'u an-nasa ilayh ashay'un da'a ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syekh berkata kepada ibnu Abi Du'ad, tolong khabarkan kepada aku, apakah ideologi yang kamu mengajak manusia untuk mengakuinya, untuk mengikutinya, adalah sesuatu yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tolong, apakah ideologi yang kamu ngajak kita semua untuk ikut itu, dulu Rasul juga pernah mengajak manusia semuanya untuk ikut? Qala la. Maka Ibnu Abi Du'ad mengatakan, enggak, enggak pernah. Dan tidak mungkin dia mengatakan iya, karena memang ada konsekuensinya. Mengatakan iya, mana buktinya? Mana dalilnya? Mana hadisnya? Barakallahu fikum. Nah, dan memang tidak ada. Barakallahu fikum. Untuk melihat bagaimana beliau menata ya, kata dan strategi untuk membungkam Ibnu Abi Du'ad, manusia yang dianggap jenius dan pintar oleh para raja pada saat itu. Qala fa syai'un da'a ilaihi Abu Bakr, Abu Bakrin As-Siddiq ba'dahu. Oh, berarti kalau bukan Rasul, Abu Bakar ya yang mengajak kepada ideologi seperti ini setelah Rasul. Kalau bukan Rasul berarti Abu Bakar dong. Nah, qala la, maka Ibnu Abi Du'ad mengatakan enggak juga. Qala fa syai'un da'a ilaihi Umar ibn Khattab ba'dahuma. Oh, berarti kalau bukan Abu Bakar berarti Umar bin Khattab menyeru kepada ideologi ini setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Qala la. Pertanyaan yang membuat Ibnu Abi Du'ad itu semakin kelihatan dungu di hadapan raja. Nah, ya, membuat raja ini kemikir. Berarti selama ini saya maksa-maksa orang untuk harus mengikuti ideologi ini bukan dari Rasul, bukan dari Abu Bakar, bukan dari Umar. Ya. Syekh ingin membongkar, menguak kedunguan dan kebodohan Ibu Nabi Duat yang dianggap super pinter dan jenius itu. Qala fa syai'un da'a ilaihi Utsman ibnu Affan ba'dahuma. Oh, berarti kalau bukan Umar berarti Utsman ya yang mengajak kepada ideologi ini setelah mereka, setelah Rasul, setelah Abu Bakar, setelah Umar, berarti Utsman dong kalau bukan tiga-tiganya. Qala pula Ibnu Abi Duat mengatakan enggak juga. Nah. Qala fa syai'un da'a ilaihi Ali ibn Abi Thalib ba'dahum. Loh, enggak juga Utsman. Oh, berarti Ali, ya kan? Ali ya yang mengajak kepada ideologi ini setelah mereka semua. Nah, qala la. Semakin kelihatan begonya. Ya, semakin kelihatan dungunya ini orang. Ibnu Abi Duat mengatakan, "Enggak." Nah, jadi raja tahu. Terus siapa yang ngajakin ini sebenarnya? Barakallahu fikum. Nah. Qala fa syai'un lam yad'u ilaihi Rasulullah wala Abu Bakrin wala Umar wala Utsman wala Ali radhiyallahu anhum tad'u anta annasa ilaihi. Loh, kok bisa sesuatu yang tidak diseru oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak pernah ngajak seperti ini. Masa kamu ngajak manusia, maksa-maksa kita semua? Nah, Rasulullah saja enggak pernah ngajak. Abu Bakar enggak pernah, Umar enggak pernah, Utsman enggak pernah, Ali enggak pernah. Kamu ngajak, maksa-maksa lagi. Nah, barakallahu fikum. Laisa yahlu an taqula alimuhu aw jahiluhu. Maka kata beliau tidak akan kosong jawaban kamu melainkan dua hal. Kamu katakan mereka mengetahui apa yang kamu ajak kepada manusia, atau jawaban yang kedua kamu katakan memang mereka enggak tahu sama sekali kok. Nah, ya, jadi ada dua kemungkinan. Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak ngajak manusia, padahal tahu, sengaja nggak diajak, ya, tahu, tapi sengaja nggak diajak. Atau mereka memang nggak tahu. Yang tahu tadi Ibu Nabi Duat. Nah, kedua hal ini sama-sama barakallahu fikum memberikan konsekuensi yang buruk bagi Ibnu Abi Duat. Iya, barakallahu. Nah, kita lihat bagaimana beliau membungkam Ibnu Abi Duat dan bagaimana beliau membuat Ibnu Abi Duat benar-benar kelihatan dungu di hadapan khalifah. Fa in qulta alimuhu wa sakatu anhu wasi'ana wa iyaka ma wasi'al qawm minas sukut. Kalau kamu mengatakan mereka, Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu, tapi mereka tidak ngajak-ngajak manusia, ya, tahu tentang ideologi ini, tapi mereka tidak ngajak-ngajak, tidak masa manusia, mereka lebih milih diam. Nah, harusnya kita juga seperti itu. Ya, kalau Rasulullah dan khalifahnya yang empat saja diam, kenapa kita enggak bisa diam? Nah. Paham ya? Nah, kalau mereka leluasa untuk meninggalkan hal tersebut, masa kita enggak bisa leluasa untuk meninggalkannya? Nah, ini bukan meninggalkan leluasa, malah maksa orang. Barakallah. Yang enggak mau dipenjara, dibunuh. Nah, ya, mereka saja enggak maksa. Barakallah. Baik. Wa in kunta jahiluhu wa alimtuhu ana fayalaku ya faya luka ibnu luka yaj'alu an-nabi wal khulafa'u ar-rasyiduna syai'an ta'lamuhu anta wa ashabuk. Tapi kalau kamu mengatakan mereka rasul dan empat khalifahnya enggak ngerti masalah ini, dan kamu katakan saya yang ngerti, mereka enggak tahu masalah ini, mereka enggak paham. Nah, maka kata beliau, luka bin luka kamu ini. Nah, ya, untuk barakallahu fikum, ya hardikan. Ya, berarti kamu ini luka bin luka. Nah, barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khalifahnya yang terbimbing tidak tahu masalah tersebut, tapi kamu bisa tahu luka bin luka. Nah, kamu dan teman-temanmu bisa tahu, tapi Rasul enggak tahu, gimana itu ceritanya? Barakallahu fikum. Nah, sudah. Iya, Ibu Nabi Duat yang jenius dan dibilang pintar tersebut, barakallahu fikum, enggak bisa menjawab. Nah, luka bin luka tadi ya, barakallahu fikum. Faqala al-Mahdi fara'aitu abi wa tabaqa iman wa dakhala al-Habzi wa ja'ala thawbahu fi fihi yadhhaku. Maka kata al-Mahdi yang juga menyaksikan peristiwa itu, maka aku melihat ayahku, ya, barakallahu fikum, dia tiba-tiba berdiri. Naam, barakallahu fikum, dan ya masuk ke barakallahu fikum al-Habzi, barakallahu fikum, jenis ada ruangan, dan di situ dia meletakkan bajunya di mulutnya dan beliau tertawa, artinya ingin menahan ketawanya melihat si Ibu Nabi Duat yang bodoh dan dungu ini. Nah, dia pakai bajunya diketawain sama Tuan Raja. Thumma ja'ala yaqul sadaqa laisa yakhlu min ayyakula jahiluhu aw alimuh fa in qulna alimuhu wa sakatu anhu wasi'ana min as-sukut ma wasi'al qaum wa in qulna jahiluhu wa 'alimtahu anta faya luka bin luka yajhalu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu syai'an ta'lamuhu anta wa ashabuk. Thumma qala ya Ahmadu qultu labbaika qala lasta tayyib a'nika innama a'ni ibna abi du'adin fawathaba ilaihi faqala a'ti hadha syekh nafaqatahu wa akhrijhu an baladina. Nah, barakallahu fikum. Maka setelah itu Tuan Raja berkata, benar apa yang dikatakan oleh Tuan Guru. Nah, tidak akan kosong jawaban kamu dari pernyataan mereka rasul dan para khulafa tidak tahu atau mereka tahu. Kalau mereka tahu dan mereka memilih diam, kenapa kita tidak leluasa untuk diam seperti kaum tersebut diam. Tetapi kalau kita katakan mereka tidak tahu dan kamu merasa tahu, naam faya luka bin luka, ya berarti kamu luka bin luka. Nah, masa Nabi dan sahabat-sahabatnya tidak tahu dan kamu dan beserta teman-temanmu bisa tahu. Kemudian dia berkata, "Eh Ahmad, maka aku pun menjawab, ya labbaik, ya barakallahu fikum. Qala lasta anika." Maka tuan raja mengatakan, "Bukan kamu. Innama ani ibnu Abi Du'ad." Ya, saya maksud nih ibnu Abi Du'ad. Eh. Wa sab'a ilaihi faqala ati hadza syekh nafaqata. Berdiri. Itu syekh kasih uang. Bebaskan dia, keluarkan dari negeri ini. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nama syekh tersebut barakallahu fikum disebutkan dalam tarikh, diantaranya oleh Khatib Al-Baghdadi dalam tarikh beliau. Kemudian Ibnul Jauzi dalam Manaqib. Beliau dikenal dengan Al-Azrami. Al-Azrami menggunakan Zal. Namanya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Azrami barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Dikenal dengan Al-Azrami Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Ishaq barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Mahdi semenjak peristiwa itu bapaknya sudah mulai mikir. Ternyata Ibnu Abi Du'ad nih goblok. Mantungu ini orang. Semenjak saat itu sudah mulai terbuka pikiran raja. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan nanti akan ada lebih panjang lagi kisahnya barakallahu fikum, akan disebutkan dalam mabahith Al-Qur'an. Nah. Qala Muhammad ibn al-Husain. Ini beliau sengaja mendatangkan ya kisah ini untuk menguatkan pernyataan beliau terkait dengan darurat. Ya. Debat yang darurat itu seperti apa? Kondisinya seperti tuan guru tadi. Ya, dia dalam tawanan, diminta oleh penguasa barakallahu fikum untuk meladeni perdebatan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan juga menunjukkan barakallahu fikum. Ya, sebenarnya mereka ahli bid'ah, ahli dalal barakallahu fikum, dengan apapun gelar, ya dengan apapun barakallahu fikum pujian manusia tentang bagaimana kejeniusan dia, bagaimana kecerdasan dia barakallahu fikum, ketika mereka berhadapan dengan ya ulama rabbani yang benar-benar barakallahu fikum ulama, naam, enggak lama-lama mainnya. Ya, hanya satu kata, dua kalimat barakallahu fikum langsung terbungkam. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan juga barakallahu fikum kewibawaan, ya. Naam, yang ada pada tuan guru tadi juga itu mempengaruhi. Ya. Barakallahu fikum. Nah, itu juga mempengaruhi. Ketika orang yang barakallahu fikum menjadi lawan itu adalah orang yang berwibawa. Raja saja yang bisa manut sama tuan guru. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala Muhammad ibn Husain wa ba'da hadha na'muru bihifdhi sunani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunani ashabihi radhiyallahu anhum wa tabi'ina lahum bi ihsan wa qawli a'immatil muslimina mithlu Malik ibn Anas wal Auza'i wa Sufyan ats-Tsauri wa ibn al-Mubarak wa amsalihim wa Syafi'i wa Ahmad Ibn Hanbal wal Qasim ibn Sallam wa man kana ala tariqati haula'i minal ulama. Nah, maka setelah ini kata beliau, kami memerintahkan kepada abna'ul muslimin, kaum muslimin semuanya, untuk menghafalkan sunnah-sunnah Rasul, sunnah sahabat beliau, para tabi'in dan imam-imam kaum muslimin seperti Imam Malik, Imam Auza'i, Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Qasim Ibnu Sallam, dan ulama-ulama yang sejalan dengan mereka. Naam. Wa yunbadu man siwahum wala yunadhiru wala nujadilu wala nukhasimu wa idha laqya sahiba bid'atin fi tariqin akhadha bi ghairih. Ya, dan barakallahu fikum, dilemparkan ucapan-ucapan selain dari mereka, ulama-ulama salaf. Jangan kita ajak berdebat, ya, barakallahu fikum, berjidal. Nah, kalau ketemu ahli bid'ah di tengah jalan atau di pinggir jalan, nah, ambil jalan yang lain. Barakallahu fikum. Ya, baik. Jangan diajak selfie atau diajak kenalan. Barakallahu fikum. Baik. Terkenal ini soalnya, Ustaz. Ya, nah, YouTube di mana-mana ada dia. Barakallahu fikum. Jangan. Barakallahu fikum. Ambil jalan yang lain. Nah, wa in hadara majlisan huwa fi qama anhu. Nah, kalau dia menghadiri sebuah majlis, ternyata ada ahli bid'ah di situ, dia berdiri. Nah, tinggalkan majlis tadi. Hakadha addabana man madha min salafina. Demikianlah adab yang diajarkan oleh orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan salaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam suwab. Dan terakhir, ini diingatkan kembali untuk yang tiket barakallahu fikum masjid, sebelum sholat dibersihkan dulu masjidnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.